لا التي لنفي الجنس. لا التي لنفي الجنس ini termasuk nawasikh. لا yang menafikan apa? Jenis. Faslun qala al-Hattah rahimahullah fasl. Wa amma la allati nafi jins. Adapun la yang menafikan jenis. Fahiyal lati yuradu biha nafya jami'il jins ala sabili tansis. Maka dia yang diinginkan dengannya nafya menafikan jami'il jins, seluruh jenis, ala sabili tansis. Ala sabili itu terjemahkan satu kata, secara, sama dengan ala wajhi, secara, bukan dua kata diterjemahkan. Ala wajhi tansis, secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh, tidak ada ihtimal lain lagi. Tidak ada kemungkinan tidak masuk. Kapan dia nafikan, maka seluruhnya ternafikan. Maka seluruhnya apa? Ternafikan. Kemudian kata beliau, syurutu amalila allati linafil jins. Syarat amalannya la yang menafikan jenis. Wa ta'amalu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Bisyarat. Maka dia beramal amalan inna menasab isim dan merofa'u khobar dengan syarat. Ayyakunas muha wa khobaruha nakirotain. Ini ma'ruf ya. Isim dan khobarnya apa? Nakiro. Isim dan khobarnya nakiro. Wa iyaku nasmuha mutasilan biha, dan isimnya bersambung langsung dengannya. Paham ya? Bersambung langsung dengannya. Maksudnya terlihat langsung setelahnya. Syarat ketiga belum dah masukkan kan? Ya? Kenapa? Karena memang bisa dua bacaan, bahkan bukan dua, nanti akan ditambah banyak. Dipaham? Ini syarat intinya. Ini syarat intinya. Fa in kana smuha mudhafan au musyabihan bi musa au musabbahan bil mudhofi. Kalau isimnya berupa mudhof, tetap nakiro, tapi nakiromu mudhof. Paham gak ini? Kalau isimnya berupa mudhof, artinya ini isimnya mudhof, setelahnya ada mudhof pun ilai. Tapi ingat, mudhof nilainya bukan ma'rifah. Mudhof nilainya adalah apa? Nakiro. Karena kalau mudhof nilainya ma'rifah, enggak jadi nanti, karena isimnya enggak jadi nakiro. Kan disandarkan kepada ma'rifah. Jadi kalau dia mudhof isimnya, au musabbahan bil mudhof, atau diserupakan dengan mudhof. Dulu sudah saya sampaikan di mitah bahwa musabbahan bil mudhof artinya apa? Bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Bukan mudhof penilai, tapi kedudukan kata yang kedua itu sama mirip dengan mudhof pun ilai. Dalam artian dia dibutuhkan untuk menyempurnakan kalimatnya. Akan diterangkan oleh beliau sebentar. Fahuwa mu'rabun mansub, masya Allah. Maka dia hukumnya mu'rab dan mansub. Antum langsung i'rab saja. Dia adalah isim la nafilin jins. Wa alamatu nasbihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhiri. Paham gak ini? Jadi dia mu'rab mansub. Nah, contoh. La sahiba ilmin mamkutun. Lihat. Apa i'rabnya sahiba? Apa irobnya sohiba? Isim la mansub. Pahamin? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wahumu mudhof ilmin, itu maksudnya setelahnya itu. Dan dia adalah mudhof, setelahnya adalah mudhofun ilai, itu ilmin. Apa irobnya ilmin Ahmad? Ahsan. Mamkutun apa irobnya semuanya? Mamkutun apa? Khobarnya. Dipahamin khobarnya. Paham mubar? La tolian jabalan hadirun. Coba perhatikan itu. Namanya mansub ya tanwin. Itu namanya mu'rob. Itulah dibilang tadi mu'rob. Artinya kalau tidak mudah berarti tanwin. Kan dia mu'rob. La tolian. Ini contoh untuk musyabih bil mudah. La tolian jabalan hadirun. Apa irobnya tolian? Isim la man mansu wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri wa huwa ismul fa'il. Dia ini isim fa'il beramal amalan fi'il. Jabalan apanya? Maf'ulun bi, karena di tolian ada fa'il mustatir. Dipahami? Dia Di bab ni, di jabalan adalah maf'ulun bi. Hadirun. Hadirun khobarnya. Jelas ya? Wal musabbah bil mudhaf huwa, dan yang diserupakan dengan mudhaf bi adalah matasola bihi syai'un min tamami ma'nahu. Sama semua dari kitab dasar kita sudah nyambung ya. Di kitab dasar dulu di miftah ini artinya. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Di tupa juga sama. Diterangkan dia adalah matasola bihi syai'un min tamami makna. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Paham ya? Itu adalah arti musabbah bil mudhaf. Wa in kana ismuha mufradan. Sekarang kalau isinya mufrad, apa artinya mufrad di sini? Ah, hati-hati. Bukan di sini mufrad ma laisa mutsanna wala majmu'ah, paham? Tapi di sini ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang tadi bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Kalau dia mufrad, bukan mudhaf, bukan juga menyerupai mudhaf. Apa yang terjadi? Maka buniya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raba. Maka dia dimabenikan di atas apa dia dinasab seandainya sebelumnya adalah mu'rad. Dibaham? Misalnya ya, isi mufrad ketika di rofa apa tandanya? Ketika di nasab fathah. Berarti nanti kalau jadi isim la dia mabni di atas fathah. Dibaham ini? Isim mutsanna, bagi yang berpendapat bahwa la bisa masuk pada isim mutsanna. Karena memang berselisih para ulama apakah ini la bisa masuk pada isim mutsanna dan jamak. Masalahnya dia menafikan seluruhnya. Kalau masuk pada isim mutsanna berarti yang dinafikan dua saja. Ya kan? La rojulain, tidak ada dua laki-laki. Paham? Diperselisihkan. Tapi seandainya masuk pada isim mutsanna. Isim mutsanna kalau masuk dengan tanda apa? Dengan tanda apa? Ya. Kalau masuk? Ya. Hah? Ya. Ada yang bilang alif. Siapa yang bilang alif tadi? Antum? Oh, saya kira marfu. Bukan kira. Dengarkan yang saya bilang. Jangan kira-kira. Nah ini, jadi isim mutsanna marfu dengan apa? Alif. Dengarkan yang saya bilang. Isim marfu, isim mutsanna marfu dengan? Mansub dengan? Ya. Berarti kalau dia jadi isim la, mabni dari siapa? Ya. Itu kata mereka. Jama' mudzakkar salim, kalau dia mansub dengan? Ya. Jama' mudzakkar salim masuk dengan? Ya. Ya. Kalau dia masuk la, berarti mabni di atas? Ya. Itu mereka bilang begitu. Jama' taksir masuk dengan? Ya. Jama' taksir masuk dengan? Ya. Kalau dia masuk la, mabni di atas? Fata. Itu makna perkata penulis itu. Maka dia dimabnikan di atas apa? Dia di nasab sebelumnya ketika dia di i'rab. Dibaham? Jadi hukumnya adalah apa? Mabni. Jelas ini? Jelas ini? Jelas dulu ini? Jelas dulu ini? Kemudian kata beliau, wa na'ni bil mufrad huna wa fi babin nida. Dan kami maksudkan dengan mufrad di sini dan di bab nida, bab munada nanti, ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Apa yang bukan mudhof bukan pula menyerupai mudhof. Jelas ini? Wa in kana mutsanna aw majmu'ah, walaupun dia mutsanna atau jamak, yang penting tidak mudhof, tidak menyerupai mudhof, maka namanya apa? Mufrad di sini, di bab ini. Paham, Ubad? Alhamdulillah. Palu? Paham? Mana Rehan? Paham, Rehan? Masa? Jujur? Hah? Tidak boleh pura-pura? Paham betulan? Alhamdulillah. Itu kata beliau. Fa in kana mufradan aw jama' taksirin. Prakteknya ini. Kalau dia adalah isi mufrad betulan, bukan mufrad lagi yang tadi ini. Kalau dia isi mufrad, tahu isi mufrad di sini? Ya malah itu mutsanna wala majmu'ah kalau ini. Kalau dia isi mufrad aw jama' taksir buni al fathih. Maka dia dimabnikan di atas apa? Fathih. Seperti rajul masuk la jadinya apa? Hah? Rajul? Rajula. Rijalun masuk la? Hah? Rijala. Paham gak ini? Nah contoh la rajula hadirun. Tahu dibilang mabni di atas fathah? Maksudnya fathah tanpa tanwin. Itu lebih bilang mabni. Karena semua yang mabni tidak ada yang ditanwin. La rijala hadiruna. La rijala hadiruna. Ini contoh untuk jamak taksir. Wa inkana musannan au jama mudakkarin saliman. Kalau dia isi musanna atau jama mudakkar salim. Buni alal ya. Maka dimabnikan dari siapa? Ya. La rojulaini fid dari. Wala ko imina fissuki. Jelas ya? Wa in kana jam'a jam'a mu'annatsin salima, kalau dia adalah jama' mu'annats salim, buni al kasri, maka dia mabnikan di atas kasro, karena jama' mu'annats salim kalau mansub dengan tanda apa? Kasro. Mabni di atas kasro. Nah, la muslimati hadiratun. Tapi kata beliau wa qad yubna alal fathi. Kadang dimabnikan di atas apa? Kadang dimabnikan di atas apa? Fathah. Maksudnya mereka baca apa berarti? La muslimata hadiratun. Tapi ini kadang, karena di antara orang Arab ada yang membaca mansub jama' mu'annats salim dengan fathah. Dipahami ini? Sudah paham ini? Alhamdulillah selesai. Ahkamula idza takarrarat. Hukumla kalau berulang. Ini masalah sekarang. Hukumla kalau apa? Berulang. Pembahasan kita selesai tadi itu. Sekarang cabang-cabangnya. Hukumlah kalau berulang. Kata beliau, idza takarrarat la. Kalau la berulang, nah contoh la haul wala quwwah, maka jaza fin nakiratil ula al fath wa rafa. Boleh pada nakirah pertama siapa itu? Haul boleh fathah dan boleh apa? Rafa. Kalau dibilang fathah maksudnya mabni. Kalau dibilang rofa berarti tanwin, tidak mabni. Itu bedanya. Kalau ditakbir dengan harokat, mabni. Tapi kalau ditakbir dengan anwa'il irob, jenis-jenis irob, maka hukumnya apa mu? Mu'arob. Paham ini? Artinya kalau dibilang fathah, om mabni. Kalau dibilang nasob, om mansub, mu'arob. Tanwitain. Dua, tanwin. Paham gak ini? Dua, tanwinain. Kenapa tanwitain? Dua, tanwin. Paham cara bedakannya ini? Kalau bilang ropa, domanya dua. Paham? Kalau bilang doma, apa artinya? Mabni, di atas doma. Dipaham ini? Nah, jadi sekarang. Boleh dua. Boleh fathah. Dan boleh doma, maksudnya begini. Boleh la haula, boleh juga apa? La haulun. Ini nakiron pertama. Kita lihat nakiron kedua. Fa in fatataha, kalau antum fathah dia, maksudnya nakiron pertama ini. Antum fathah, mabni dari kata apa? Fathah. Jaza fitania salah satu aujuh, boleh pada yang kedua tiga sisi. Tiga. Ini nih. Berarti nanti wala. Wala. Paham ini? Boleh berapa? Boleh berapa? Tiga. Wala yang kedua. Paham gak ini? Apa itu? Kata beliau al-fath. Maksudnya itu baca apa? Boleh apa? Waku. Boleh apa? Wala ku. Ku. Apa? Ku. Ku. Fatha. Tanpa tanwin. Itulah dibilang harokat. Wan nasbu. Dan boleh nasab. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Hah? Ku tan itu maksudnya. Kalau ditakbir dengan jenis irob, mabni. Mu'rob. Tanwin. Paham buat? Paham antum? Hah? Masih bingung. Nah, kan begini. Kalau kata itu mu'rob, dibilangnya rofa. Nasab. Jer. Paham kan? Kalau dia mabni, maka dia bilang sukun, fathah, doma, nah, doma, apa lagi kasro. Kalau ditakbir dengan harokat begini, namanya mabni. Artinya kalau dia do fathah tanpa tanwin, doma tanpa tanwin, kasro tanpa tanwin. Paham gak ini? Tapi kalau dia mu'rob, pasti dia bilang ini rofa. Artinya kalau tidak ada alif lam, dua doma. Nasob, artinya dua fathah. Khobar jer, artinya dua kasro. Paham gak ini? Lihat cara takbirnya. Paham enggak? Nah, lihat. Pada yang kedua boleh dua katanya bual. Kalau betul-betul paham, jangan pura-pura. Kalau dia di fathah yang pertama, maka yang kedua boleh dua. Dia boleh tiga sisi. Boleh tiga sisi. Apa pertama fathah? Apa maksudnya buat? Hah? Iya, tanganmu, tanganmu. Hah? Apa? Mabni, tanwin atau tidak? Wan nasbu, boleh juga dinasab. Apa maksudnya? Fathah atau bukan? Kasro. Hah? Fathah tapi tanwin. Paham? Jadi dibaca. La haula wala quwata, boleh. Sisi kedua, la haula wala quwatan. Dipahami ini? Paham? Sisi kedua, sisi ketiga. Kan belum bilang tiga sisi. Warofu. Apa artinya rofa ini, Buan? Mu'rof artinya dhommatan tanwin. Dipahami ini? Jadi, wala ku watun. Tiga, masya Allah. Sudah paham ini? Jadi, kalau antum bilang la haula, maka boleh. La haula wala kuwata. La haula wala kuwatan. La haula wala kuwatun. Dipahami ini? Berapa bacaan itu? Berapa bacaan itu? Tiga itu kalau di fathah. Wa in rafa'ta an-nakiratal ula. Kalau antum rafa nakira yang pertama, tau rafa? Tau rafa? Antum baca apa? La hau la hau lun la haulun, maka jaza fin nakirati tsaniyah wajhan. Maka boleh pada nakira yang kedua dua sisi saja, bukan tiga. Dua saja. Apa itu? Ar-rafu wal fath. Rafa dan fathah. Maksudnya ya wala dua walaku ku watun, terus walaku walaku kuwa wata tanpa tan. Jadi semuanya berapa? Hah? Lima. Dulu kita dasar saya hanya kasih la haula wala quwata, la haulun wala quwatun. Paham? Padahal semuanya ada berapa? Lima. Sudah paham itu lima? Sudah paham lima? Paham lima? Paham dulu ini, berapa bacaan? Lima. Kalau dipatah maka yang kedua boleh berapa? Tiga. Apa itu? Fathah, nasab, rofa. Paham gak ini? Dipahami ini? Paham atau belum? Hah? Kalau dia di rofa, maka yang kedua boleh berapa sisi? Dua. Apa itu? Rofa. Rofa dan fathah. Dipahami ini? Paham ini? Cukup segini dulu atau antum perlu kenapa dibaca begitu? Atau kita nanti ambil di kotur nada saja? Maksudnya kenapa bisa lima? Cukup untuk ini dulu? Yang penting bisa berapa? Bisa berapa? Lima. Irobnya nanti saja kotur nada? Karena di kotur nada akan dikasih tahu juga. Kita akhirkan irobnya? Setuju atau? Setuju. Hah? Jadi yang penting, kalau pertama di fathah berarti yang kedua boleh tiga. Kalau yang pertama di rofa berarti yang kedua boleh berapa? Dua. Semuanya berapa? Lima. Paham gak ini? Boleh kita baca lima itu, tidak disalahkan. Boleh. La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Paham gak? Selesai? Sudah? Harus paham ini? Paham ini? Paham ini? Masalahnya masih ada lagi sebentar, itu masalah lain yang mirip-mirip dengan itu. Paham itu? Siapa yang belum paham? Jujur? Abdullah, Malino? Paham? Masa? Siapa kira-kira belum paham? Palu? Yakin? Butan? Paham? Betulan? Lanjut kalau begitu. Wa in atabta ala smila wa lam tatakarrar la. Allah, masalah besar lagi nih. Wa in atabta ala smila wa lam tatakarrar la. Sekarang kalau antum atopkan kepada isim la, tapi la-nya tidak berulang. Artinya kalimatnya sekarang begini, saudara. Lahul, lahul wa kuwah. Tidak ada la-nya. La-nya cuma satu. Cuma diatopkan kepada isim la. Tahu untuk diatopkan? Yaitu ini wa kuwah diatopkan kemana? Kan ini bau kan huruf apa? Huruf A atau? Berarti ini kuwah diatopkan kepada siapa? Haul. Apa bacaan yang kedua dan apa bacaan pertama? Paham pertanyaannya? Masalah selanjutnya. Masya Allah. Wajib fathu nakiratil ula. Wajib di fathah nakirah pertama. Tidak boleh pilihannya dua tadi. Nakirah pertama wajib baca apa? Walahau. Lahau. La. Kan terpenuhi syarat. Nakirah terlihat langsung setelah la dan la-nya tidak berulang. Makanya wajib beramal. Dipaham ini? Wajib dipaham? Fathah. Pertanyaannya ini nih. Kuwa. Mau dibaca apa itu? Dipaham ini? Kata beliau. Wajaza fin nakiro tisaniya arrafu wan nasbu. Boleh pada nakiro yang kedua. Itu yang diatopkan itu. Boleh antum rofa, boleh antum nasob. Tahu rofa dan nasob? Artinya boleh antum baca apa? Wakum? Jadi kan? Wa. Kuwa, boleh dua kan? Boleh. Wa kuwa tun, wa kuwa kan. Paham gak itu? Pahamin? Kalau seandainya ada kalimat seperti itu, ini namanya rincian ini, sudah? Jelas? Sudah? Paham? Pare-pare? Ini satu ah? Paham? Nah, ini. Jangan pura-pura. Masa sulit ini. Paham? Paham? Mantap. Lanjut. Lihat bacaannya. La haula wa quwwatun wa quwwatan. Boleh. Tidak boleh antum baca wa quwwata. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Paham ini? Jadi cuma kuwatan, kuwatun. Ini kalau diatopkan tanpa diulang apanya? La. Iya, lanjut. Wa in na'at asmala. Ah, kalau antum na'ati sifati isimnya la. Masalahnya sekarang la punya isim, la punya siapa? Isim la ada apanya? Ada apanya? Na'at. Misalnya antum katakan anggaplah la rajul la rajul akil jalisun. Jalisun. Kalau jalisun apanya? Kalau jalisun apanya? Khobarnya. Ini rojula? Isimla. Akhir? Na'at itu dibaca apa? Itu pertanyaannya. Na'at itu antum harukati dengan apa? La rojula akhilah? Atau bagaimana? Paham gak ini? Perlu diperhatikan. Namanya na'at ikut sebelumnya kan begitu? Tapi khusus na'at isimla punya ketentuan khusus. Gak bisa sembarang. Paham gak ini? Kita lihat apa yang terjadi. Kata beliau wa inna atta. Na'atta itu taknya ada dua itu. Kalau kamu sifati tak tak aslinya kemudian tak tak. Tak yang kamu. Wa inna atta kalau kamu wa idana atta kalau kamu sifati. Ismla isimnya la bina'atin mufradin dengan na'at yang mufrad. Tahu na'at yang mufrad? Tahu na'at yang mufrad? Na'at yang bukan jumlah atau bukan mudhof atau bukan yang menyerupai mudhof. Paham? Na'at mufrad. Na'atnya satu kata. Walam yafsil bainan na'at wal man'ut fasil. Walam yafsil bainan na'at wal man'ut fasil. Dan tidak dipisahkan ya. Dan tidak dipisahkan antara na'at dan man'utnya dengan pemisah. Paham dua syaratnya? Na'atnya mufrad kemudian tidak terpisah. Langsung terletak setelah apa? Setelah isim, la itu maksudnya. Langsung ternyata setelah siapa? Setelah isim, la. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, contoh dulu. La rojula. La rojula dorif jalisun. Jangan baca dulu, karena kita belum tahu bacaannya. La rojula dodi jalisun. Kalau rojula pasti isim la. Jalisun pasti. Khobarnya la. Yang pertanyaannya dodi. Lihat. Apakah dia naat mufrad? Naat mufrad? Mufrad. Apakah ada pemisah atau tidak antara dia dan? Tidak ada. Jaza fin naati al-fathu wa nasab wa rofa. Allah. Masya Allah. Boleh pada naat itu fathah, nasab, dan rofa. Kita singkirkan dulu untuk sementara ini rojul, jalisun. Ini akhir. Boleh berapa bacaannya? Boleh berapa? Tiga. Boleh untuk baca apa? Fathah. Boleh baca apa? Akhila. Ya? Boleh juga baca akhila. Paham? Boleh juga dibaca? Akhilun. Akhilun. Dipahami? Jadi antum boleh katakan la rojula akila jalisun, la rojula akilan jalisun, la rojula akilin atau akilun? Akilun jalisun. Dipahami ya Ahmad? Jadi naatnya boleh berapa bacaan? Naatnya boleh berapa? Tiga. Hati-hati. Padahal namanya naat ikut siapa? Namanya naat ikut siapa? Ikut siapa? Man'u. Tapi khusus untuk la, dia boleh berapa bacaan? Tiga bacaan. Kenapa begitu? Apa irobnya? Di kotur nada saja ya. Yang penting untuk tahap awal ini, bahwa dia boleh berapa bacaannya? Tiga. Paham? Paham ya? Supaya tidak terlalu pusingnya, tidak banyak ya. Hah? Kita akhirkan irobnya. Boleh. Jadi boleh fathah, boleh nasab, boleh roh, rofa. Kemudian kata beliau, wa in fasola bainan na'at wal man'ut fasin. Kalau dipisahkan antara na'at dan man'ut oleh pemisah, maksudnya antum katakan tadi begini, la rojula jalisun, jalisun akil. Ini na'atnya dipisahkan dengan siapa? Na'atnya dipisahkan dengan siapa? Dipisahkan dari isimnya, dipisah oleh khobar. Gimana ini? Kalau dia dipisah, au kana naat ghairu mufrad, atau naatnya tidak mufrad. Misalnya naatnya berupa apa? Sibhul jumlah, sibhul jumlah. Misalnya sabi bil mudhaf atau mudhaf. Naatnya itu bersambung tapi dia bukan mufrad, bukan satu kata. Apa yang terjadi? Jaza rufu wa nasab faqat. Maka boleh rofa dan nasab saja. Yang tidak ada siapa? Yang tidak ada siapa? Fathah. Artinya begini. La rojula jalisun akil. Antum bilang apa? Antum bilang apa? Akilan dan? Akilan dan? Akilun. Paham? Paham Mubad? Demikian pula kalau dia naatnya nanti berupa naat yang tidak mufrad. Contoh beliau contohkan sebentar. La rojula jalisun doripun wa dorifan. Iya, boleh? Boleh? Boleh dua itu? Boleh. La rojula tolian wa toliun. Ini kan naat ini. Tidak ada laki-laki yang mendaki. Kan naatnya ini? Naatnya tapi tidak mufrad. Maka boleh tolian, boleh juga apa? Toliun jabalan. Hadirun. Kalau jabalan selalu fathah karena dia maf'ulun bi. Hadirun sebagai apa? Hadirun sebagai apa? Khobarnya, toliunnya. Boleh tolian, boleh juga apa? Boleh tolian, boleh juga apa? Toliun. Dipahamin? Dipahamin? Ini naatnya. Walaupun bersambung tapi dia tidak mufrad. Jelas? Jelas? Selesai? Sudah? Selesai, Masya Allah. Setelahnya tinggal kelengkapan saja. Itu saja masa sulitnya. Paham ini? Dipahami ini? Selesai. Paham kan? Setelah itu kata beliau, wa idza juhila khabaru la wajib dzikruhu. Kalau tidak diketahui khabarnya la, wajib disebutkan. Tidak boleh dihilangkan. Maksudnya. Dah? Kalau tidak ditahu khabarnya, maka wajib di sebutkan kama masalna sebagaimana yang kami contohkan tadi, semuanya disebutkan kan, la rojula hadirun, dah la rojula hadirun disebutkan. Wa qauli alaihi salatu wasalam la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hanya dikatakan la ahad minallah, La ahad, tidak ada seorang pun dari Allah. Kan dari tahu apa maksudnya? Paham kan? Jadi kalau tidak ditahu maka wajib diapain? Kalau tidak ditahu khabarnya wajib disebutkan. Wa idza ulima, kalau sudah ditahu khabarnya. Nah, seperti la haula wala quwata. Ya kan? Kalau sudah ditahu khabarnya fal aktsar hadfuhu, maka kebanyakannya dia di kalau sudah ditahu maka kebanyakan dia dihilangkan. Nah qouli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, fala fauta ay lahum. Aslinya fala fauta lahum. Dipahamin? Dihilangkan. Wala doiro ay alaina. La doiro alaina. Paham asalnya? Tapi dihilangkan karena sudah diketahui. Wala haula wala quwata. Ini aslinya ini. Wala haula wala quwata illa billah. Khabarnya tidak ada. Yang ada cuma apanya itu? Yang ada cuma apanya? Isimnya. Dipahami ini? Tapi karena sudah diketahui boleh dihilangkan. Ailana. Aslinya. La haula lana. Wala quwata, wala quwata lana. Illa billah. Tidak ada kekuatan bagi kami. Tidak ada daya bagi kami. Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham gak ini? Jadi ada khabarnya yang dihilangkan. Setelah itu. Wa idha dakhalat la ihmalula annafil jins. Sekarang pembahasannya ihmalula. Ihmal artinya tidak beramalnya la. Annafil jins. Tidak beramalnya la yang menafikan apa? Jenis. Tidak beramalnya la yang menafikan jenis. Wa in dakhalat la ala ma'rifah. Kalau masuk la kepada ma'rifah. Au fasala bainahuma wa baina ismiha fasilun. Nah, atau ada pemisah antara dia dan antara isimnya. Paham ini? Ada fasil. Ada yang pemisah antara la dan isimnya, wajib ihmaluha. Maka wajib tidak diamalkan. Nah, kan syaratnya tadi kan isim la harus nakiro, terus harus bersambung langsung dengan la. Kalau ada pemisah atau kalau dia ma'rifah, maka wajib apa? Wajib apa? Tidak beramal. Wajib barofuma ba'da ala annahu mubtada wa khabar. Dan wajib dirofa setelahnya, yaitu sebagai mubtada dan khabar. Kan asal dah? Kan asalnya kan mubtada dan khabar. Dipahami ini? Kemudian ketika la beramal berubah, ketika la tidak beramal maka kembali ke mana? Ke asalnya. Dipahami ini? Wajib taqraruha, dan wajib juga diulang la-nya kalau begitu. Dah? Jadi tiga kewajibannya. Tidak diamalkan, wajib dirofa dan wajib diulang. Wajib diulang la'nya. Nah contoh, la zaidun fiddari wala amrun. Paham gak ini? Rofa dan diulang la'nya. La fiddari rojulun wala mru'atun. Ini walaupun nakiro tapi terpisah. Kalau itu contoh yang pertama tadi untuk yang ma'di. Pertama tadi untuk yang ma'rifah. Donna wakwa Tuhan. Akhirkan nanti. Alhamdulillah. Susah kalau putus babnya ya, untuk dilanjutkan ya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Merojaah. Saya lupa kasih tahu tadi sore. Hari Sabtu. Merojaah Sabtu. Merojaah Sabtu. Dari mana ke mana ini? Hah? Kita mulai kemarin dari mana? Apa? Kita mulai dari Nawasif. Berarti kita akan merojaah dari Kana sampai yang tadi. Dari Kana sampai Lanafilil Jins. Sedikit saja. Kana, Inna, Don, Kana, Inna, sama siapa lagi? Musabbah Bilaisa dan Af'alul Mukhoroba. Alhamdulillah.